Nahmaduhu wa nashkuruh pada malam yang mulia ini. Kita bersyukur kepada Allah Azza wa Zal yang telah mengumpulkan di majlis zikir ini untuk berbagi faedah, untuk murojaah dari apa yang kita dapatkan dari asatidah kita habidahumullahu ta'ala. Pada malam hari ini kita bi'aunillah wa bi'ijnillah akan menyelesaikan bab fi mawaqitil haji, bab miqat haji. Qala asy-syekh Dr. Shalih Fauzan habidahullahu ta'ala فمن أهرم منها من غيرهم فقد ترك واجبا هو الإهرام من الميقات فيكون عليه فدية. Berkata hafizahullah ta'ala, maka barang siapa yang berihram niat dari Jeddah, barang siapa yang berihram mengambil ihramnya dari mikotnya Jeddah dan dia bukan penduduk Jeddah, dia mengambil mikot dari Jeddah padahal dia bukan penduduk Jeddah, maka dia telah meninggalkan salah satu wajibnya haji, maka dia telah meninggalkan salah satu wajibnya haji, yakni ihram di miqat yang telah ditentukan oleh baginda Rasul alaihi salatu wassalam, itu adalah hukumnya wajib. Maka kalau dia berihram tidak dari miqat yang telah ditentukan, dia berarti melanggar salah satu kewajiban haji, yakni salah satu kewajiban haji ihram di miqat. Fayakunu alaihi fidyatun, oleh karena itu dia harus membayar fidyah, membayar dam. Dia harus membayar fidyah ataupun dam. Qala habidahullahu ta'ala, selanjutnya kata Syekh, wa hadha mimma yukhti'u fihi kathirun minan nas fayajibu attanbihu alaih faba'duhum yadunnu anahu labudda minal ightisali lil ihrami fayakul ana la atamakan minal ightisali fi ta'irah wala atamakanu min kaza wa kaza. Saya bercerita keberadaan orang-orang yang meninggalkan ihram di mikotnya, mikot yang telah ditentukan oleh baginda Nabi alaihi salatu wassalam, bahwasanya perkara ini termasuk kesalahan yang dilakukan mayoritas jamaatul hujaj, kesalahan yang mayoritas dilakukan oleh para jamaah-jamaah haji atau mu'tamirun, orang-orang yang sedang umroh, yang ini merupakan perkara yang harus diperhatikan, perkara yang harus diperingatkan, ditanbih. Dan bahwa mereka para jamaatul hujaj itu yang meninggalkan ihram dari mikotnya yang sesuai dengan mikot yang ditentukan Nabi alaihi salatu wassalam, mempunyai persangkaan bahwa dalam ihram harus mandi. Ini persangkaan orang ketika terkhusus posisinya di dalam kendaraan, baik itu di pesawat atau mungkin di dalam, kalau sekarang ini mulai tahun Ba'dal Hajj ini, monorel, kereta listrik itu dari Madinah Mekah akan dibuka. Ya, 250 rial itu, 1 juta biayanya. Di sisi positifnya, dia akan lebih cepat menempuh Madinah Mekah, 1,5 jam. Kalau bis itu biasanya 4 jam. Tetapi di sisi membutuhkan kita energi, ya ini harus mengambil mikot di dalam kereta, di dalam monorel. Masya Allah ini. Maka kata Syekh, kebanyakan ini dilanggar oleh mayoritas jamaatul Hujaj. Karena sebagian mereka, wah, gak mungkin saya bisa mandi di dalam pesawat. Gak mungkin saya akan mengerjakan perkara-perkara sebelum ihram. Mungkin memotong kuku, mencukur rambut yang perlu dicukur, atau memakai wewangian. Gak mungkin di dalam pesawat dilakukan. Ini sebuah persanggahan para jamaatul hujat bahwasanya ihram itu harus mandi. Padahal apa kata Syekh? Kita lihat nanti. Wal wajibu an ya'lama haula'i bi anna al-ihrama ma'nahu niyyatud dukhuli fil manasiqi ma tajanubi mahdzurati al-ihrami hasab al-imkan. Maka yang wajib kata saya atas mereka para jamaatul hujaj, hendaknya mereka mengetahui bahwa makna ihram itu adalah niat. Ini yang sementara banyak dipahami, ihram itu memakai dua kain ihram. Ini makna pengertian yang salah, keyakinan yang salah bahwasanya ihram itu adalah niat. Kata Syekh, ihram itu adalah niat. Niat untuk memulai atau masuk ke dalam manasik haji ataupun manasik umrah, dan disertai dengan menghindari mahduratul ihram, larangan-larangan ihram. Ini sebisa mungkin untuk menghindari mahduratul ihram, larangan-larangan ihram. Ini yang dinamakan ihram, yaitu niat. Berkata Habibullah Ta'ala, wal iktisalu wat tatibu wa nahwuhuma inama hiya sunanun wa bi imkanil muslimi an yaf'alaha qabla rukubit ta'irah. Melakukan mandi sebelum ihram, termasuk juga memakai wewangian dan perkara-perkara sebelum ihram, mungkin memotong kuku, mencukur rambut dan lain sebagainya, ini hanyalah disunahkan saja. Ini penting. Ini disunahkan saja, bukan wajib. Kata saya. Maka seorang muslim bisa melakukannya, perkara-perkara sunnah tersebut, ketika belum naik pesawat, bisa dilakukan di asrama haji, di wilayah masing-masing. Dia mandi di asrama haji, karena setiap jamaatul hujat yang reguler terutama, hatta tidak reguler biasanya di camp di hotel, dia bisa melakukan perkara-perkara sebelum ihram di asrama haji, di hotel, mandi, potong kuku, mencukur rambut, dan lain sebagainya, dilakukan sebelum naik pesawat. Hakata penjelasan saya, Habibullah Ta'ala. Wa in ahrama biduniha fala ba'sa. Maka kalau para jamaatul hujat itu berihram niat tanpa mandi dan juga tidak memakai wewangian, maka itu tidak mengapa, tidak masalah. Karena di sini kembali kepada yang namanya ihram itu niat. Fayanwi al-ihrama wa yulabi wa huwa ala maq'adihi fi ta'irati idha hadha al-miqata aw qablahu biqalil. Kemudian berkata Habibullah Ta'ala, seharusnya para jamaatul hujaj mereka tetap berniat ihram, tetap berniat ihram. Maka setelah dia niat, tentunya para jamaatul hujjat itu kebanyakan Indonesia itu menempuh hajinya haji tamattu. Jadi nanti di sini akan dijelaskan oleh Syekh bahwasanya haji itu ada tiga, haji tamattu, haji qiran, haji ifrad. Tetapi yang lebih afdal itu haji tamattu. Apa itu haji tamattu? Pertama, dia kalau gelombang pertama mengambil mikot, kebiasaan orang Indonesia di Dzulhulaifah, karena dia melintasi jalurnya penduduk Madinah. Kemudian sampai di Dzulhulaifah, dia berihram, niat labbaika Allahumma umratan, mau haji ini. Tapi karena haji tamattu, dia harus melakukan umrah dulu. Labbaika Allahumma umratan. Kemudian dia meneruskan perjalanan naik bus atau monorel, kereta monorel, dan dia banyak-banyak bertalbiyah di dalam kendaraan tersebut sampai nanti kapan berhentinya talbiyah? Ketika sudah melihat Mekah, ketika sudah melihat Ka'bah. Itu baru berhenti untuk talbiyah. Ini dinamakan haji tamattu. Dia melakukan tawaf, kemudian sholat dua rakaat di belakang makam Ibrahim, bukan makam ya, makam Ibrahim. Kemudian minum air zam-zam, kemudian menuju ke tempat sa'i baina Safa wal Marwa. Setelah itu dia menyelesaikan, mengakhiri dengan tahalul atau mencukur rambutnya. Selesai umroh dia. Lu ngapain dia sampai di situ di Mekah sudah selesai umroh? Dia akan nunggu nanti tanggal 8 Zulhijjah atau yang dinamakan Yaumu Tarwiyah. Haji dimulai tanggal 8 Zulhijjah. Tanggal 8 Zulhijjah dia berihram lagi, niat lagi. Tapi ini niatnya niat haji. Dilakukan di mana? Di hotel di Mekah, karena dia penduduk Mekah, berdomisili di Mekah. Gak perlu keluar ke tanah halal, tapi cukup dia di hotel untuk berniat labbaika Allahumma hajan. Labbaika Allahumma hajan. Tanggal 8 Dzulhijjah, kemudian kalau baginda Nabi sampai di Mina itu zuhur, sehingga Rasul itu bisa mendapatkan 5 sholat. Zuhur, asar, maghrib, isya, fajr, subuh. Ba'da subuh melanjutkan perjalanan baru menuju ke Arafah. Dan di Mina sholatnya di qasr tapi tidak di jama', qasran duna jam'in. Yang 4 rubaiyah, yang 4 rakaat itu menjadi 2. Tapi tidak di jama'. Selama di Mina. Kemudian di Arafah. Arafah itu waktunya ba'da zawal. Setelah matahari itu ngelewang, tergelincir. Makanya para jamaatul hujjaj ila man rahmatir rabbuk kebanyakan meninggalkan sunah tarwiyah. Dia dari hotel langsung ke Arafah, bahkan mabitnya di Arafah. Padahal pemerintah Saudi, masya Allah itu, jazakallah khairan, itu sudah memberikan isyarat bahwasanya di Arafah itu kalaupun ada tenda-tendanya, tenda yang darurat. Karpetnya lebih baik ini daripada di Arafah. Berbeda dengan Mina, Mina disiapkan untuk mabit, untuk nginep. Sehingga mereka, ilaman rahmati rabbuk ketika di Arafah ya, melakukan amalan-amalan yang mukhalafah. Dan ketika waktunya pada zawal, waktu Arafah, mereka dalam kondisi yang sudah lelah. Bahkan tidur, padahal itu waktu-waktu Arafah. Padahal haji itu al-haju Arafah. Orang itu dinyatakan haji kalau ke Arafah. Orang-orang yang di rumah sakit, di bangsal-bangsal, dimasukkan ke ambulan untuk safari Arafah. Masukkan ke Arafah, baru dikembalikan ke rumah sakit. Orang-orang Jamaatul Hujjat. Yang ketiga itu di bangsal-bangsal rumah sakit. Semuanya diangkut. Karena apa? Al-haju Arafah. Haji itu ditandai kalau dia wukuf di Arafah. Walaupun ke Arafahnya tetap di rumah sakit. Dalam pelayanan kesehatan. Wallahu waliyut taufik. Kemudian selanjutnya kata saya. Jadi ketika dia berniat ihram, setelah ihram niat labbaik Allahumma umratan, dia banyak bertalbiyah di tempat duduknya, di dalam pesawat, di dalam monorel ataupun di dalam kapal atau yang lainnya. Dan dia lakukan ketika itu sudah melintas di miqat. Ketika pesawat itu melintas di miqat atau sebelum, kurang sedikit. Qablahu biqalilin, sebentar sebelum miqat dia sudah boleh untuk menyiapkan diri untuk berihram, untuk berniat. Barakallahu fiik. Kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wa ya'rifu dhalika bi su'alil malahin wa taharri wa takdir. Saya lanjutkan tentang haji tamatuk tadi. Berarti dia tanggal 8 niat, dia berhaji. Jadi haji itu kalau dihitung cuma 6 hari. Tanggal 8 tarwiyah di Mina, 9 di Arafah, malam 10 di Muzdalifah sampai 10 pagi. Kemudian 11, 12, 13 dia di Mina, dan tiap ba'da zawal siangnya dia melempar jumrah. Jumratul Ula, Jumratul Wusta, dan Jumratul Kubra. Kewajiban di antara haji tamato, dia harus menyembelih hadyu. Menyembelih kurban hadyu. Bisa itu dabahu satin, satu kambing yang memenuhi syarat, atau 1/7 unta, atau 1/7 sapi. Itu yang dilakukan. Kalau dia misalnya enggak mampu, pas haji qadarullah wa masafa'al, hartanya hilang dia. Hartanya hilang, karena banyak orang-orang yang enggak beres juga. Sehingga orang-orang Syiah, orang-orang yang tidak senang dengan pemerintah Saudi, seolah-olah di Saudi itu banyak kehilangan. Dia tidak mampu karena hartanya hilang, uangnya sudah, bekalnya habis. Maka dia wajib berpuasa 10 hari. 3 hari dilakukan di haram di Mekah, dan 7 hari bisa dilakukan di tanah air ketika pulang dari haji. Kalau apa? Kalau tidak mampu menyembelih hadyu. Kalau tidak mampu menyembelih hadyu. Selanjutnya tadi kata saya, wa ya'rifu dhalika bi su'alil malahin wa taharri wa takdir. Perkara tersebut, seseorang ketika akan melakukan ihram di dalam pesawat, hal ini bisa ditanyakan kepada petugas pesawat atau pramugara, atau melalui perkiraan. Biasanya sebelum, seperempat sebelum mendarat atau landing di King Abdul Aziz Jeddah, ini melewati ya lam-lam, orang Indonesia, yang melintas jalurnya orang Yaman. Atau bisa dengan perkiraan, kata saya. Atau biasanya beberapa maskafe, terkhusus Saudi Arabia, Saudia, itu mengumumkan sebelum dia melewati miqat. Sebelum melewati miqat, diumumkan. Jazakumullahu khairan. Faida fa'ala dhalika faqad ada ma yastati, lakin idza tasahala wa lam yubali faqad akhta'a wa taraka alwajiba min ghairi udrin wa hada yankusu hazahu wa umratahu. Kata Syekh, maka jika dia melakukan hal itu, dia melanggar, tidak bermikot, tidak berihram di mikot yang telah diumumkan oleh Rasul alaihi salatu wassalam, atau dia sudah menempuh berihram dari mikot sesuai yang dia lakukan, dia sudah berusaha untuk tanya ke pramugari, kemudian sehingga dia bisa melakukan ihram di dalam pesawat, maka kalau dia sudah melakukan seperti itu, maka dia telah melakukan ihram sesuai dengan yang diumumkan baginda Rasul alaihi salatu wassalam. Akan tetapi, kata Syekh, manakala dia meremehkan, ya tasahul, idza tasahala wa lam yubal, dia meremehkan dan tidak peduli dengan adanya miqat yang telah ditentukan oleh baginda Nabi, maka dia termasuk orang-orang yang keliru, orang-orang yang salah di dalam memulai hajinya, sehingga dia meninggalkan sesuatu yang wajib tanpa adanya uzur. Karena apa? Tidak berihram dari miqat. Dan hal ini akan mengurangi kesempurnaan umrohnya ataupun hajinya. Ikhwani fiddin azzakumullah. Maka untuk meraih haji yang mabrur dan balasannya itu laisa lahu aljannah, surga Allah Jalla Jalaluh, itu tidak gampang. Dibutuhkan untuk belajar. Dulu kita tidak ada bayangan ketika Ustadzuna Ustadz Fauzan bin Abdul Karim membuka Syara Umdatul Ahkam. Mungkin ikhwan-ikhwan semua sudah pernah tentang bab haji. Kita tidak ada kebayang akan bisa haji, itu tidak kebayang waktu itu. Tapi ternyata keajaiban haji yang diumumkan Rasul itu banyak. Orang-orang yang dipilih Allah untuk bisa berhaji itu banyak. Ketika itu kita bisa bertemu, jadi Afwan ini, tukang tambal ban sepeda ondel waktu itu, di kandang sapi dekat rumah sakit. Waktu itu tambal ban baru Rp2.000. Itu menabung selama 20 tahun Rp500 per hari itu. Itu cerita bisa berhaji. Makanya orang-orang yang dipilih Allah, apalagi sekarang ini banyak kesempatan. Antum gak usah khawatir, gak rugi kita menabung sekarang, mendapat kuota sekarang. Sekarang banyak istilah haji-haji mayat. Mohon maaf, kita gak mendoakan. Misalnya ada orang tua yang meninggal, itu bisa digantikan anaknya. Tidak ada rugi kita untuk mendaftarkan. Pertama, kita sudah menunaikan kewajiban kita. Berangkatnya kapan? Allah. Kalau kita tidak berangkat, niat kita sudah kita tanamkan, sudah kita buktikan. Kalau kita enggak bisa berangkat, akan diganti oleh keluarga kita. Mulai tahun ini, jazakallah khair pemerintah kita, itu bisa digantikan. Diistilahkan haji tanpa antri, haji mayat. Dan ini mulai juga orang-orang yang tidak bertanggung jawab dibisniskan seperti ini, dijual mahal gitu. Makanya sekali lagi, orang banyak melakukan haji. Kata Amirul Mukminin, al-wa'du kathir, al-haju khalil. Orang yang datang untuk berhaji itu banyak. Di Saudi Arabia, di Baitullah Al-Haram, banyak orang yang berhaji. Tetapi yang mabrur, khalil. Kata Amirul Mukminin. Maka penting untuk kita saling berbagi faedah. Untuk bertanya kepada asatidah kita tentang manasik haji. Barakallahu fikum. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wajibu ala man ta'adda al-miqada biduni ihramin ayarji'a ilaihi wa yuhrima minhu. Kata Syekh, maka wajib bagi orang yang sudah terlanjur melewati miqat tapi tidak ihram. Dia lewat miqat tapi enggak peduli sudah. Enggak ihram dia. Maka konsekuensinya, ketika pesawat sudah landing di King Abdul Aziz di Jeddah, dia harus kembali ke miqat untuk berihram dari miqat. Ini termasuk fatwa Al-Imam Ibn Abbas di dalam Lajnah Daimah. Dia harus kembali ke miqat untuk berniat berihram dari miqat tersebut. Karena bali'anahu wajibun yumkinuhu tadarkuhu falayajuzu tarkuhu. Karena dia wajib untuk melakukan dari dia yang dia tinggalkan, dan sangat mungkin untuk melakukan setelah landing dia kembali ke miqat dengan kendaraan darat, bisa. Tetapi wallahu alam, jamaatul hujjah, kita belum pernah lihat ilaman rahmati rabbuk. Karena dia sudah menganggap Jeddah itu miqatnya orang-orang yang landing, pesawat landing di King Abdul Aziz. Padahal pertemuan kemarin telah dijelaskan, Jeddah miqat, tapi miqatnya orang Jeddah. Dan orang-orang yang memang sudah domisili di Jeddah. Kemudian, selanjutnya kata saya, fa'ilam yarji fa'ahrama min dunihi min jidada min judada jidah min judada au ghairiha fa'alaihi fidyatun bi an yadbaha sadan au ya'khuda subu'a badanatin au subu'a baqaratin. Kata Syekh Habibullah Ta'ala, namun jika dia itu tidak kembali setelah landing, dia enggak peduli lagi, mau ke miqat juga enggak mau dia untuk ihram dari miqat. Apa yang harus dikerjakan? Maka jika dia tidak kembali ke miqat untuk berihram dari miqat, tetapi justru malah bermiqat dari Jeddah, dari bandara, atau dari yang dekat-dekat dengan bandara, maka dia harus membayar dam, membayar fidyah. Membayar fidyah sebagai hukuman orang yang melanggar salah satu kewajiban haji. Ma'asyiral ikhwah. Dengan cara apa? Yani dengan menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi syarat. yadbaha sadan, menyembelih seekor kambing yang memenuhi syarat. Kalau dia tidak kembali ke mikot untuk ihram dari mikot, atau dia membayar uang senilai 1/7 unta atau 1/7 sapi. Itu konsekuensi orang-orang yang melanggar salah satu kewajiban haji, diantaranya adalah tidak berihram dari mikot yang telah ditentukan baginda Nabi kita alaihi salatu wassalam. Baik, kita lanjutkan. Berkata Habibullah Ta'ala, wa yuji'a dhalika ala masakin, wa yuji'a dhalika ala masakinil harami, wala ya'kulu minhu syai'a. Kemudian setelah dia menyembelih satu ekor kambing yang memenuhi syarat tadi, dagingnya dia bagi-bagikan kepada orang-orang miskin di tanah haram. Di tanah haram. Dan dia tidak boleh makan apapun atau sedikit pun dari sembelihannya tadi. Ini bedanya antara hadyu dan fidyah. Kalau hadyu kurban, itu dianjurkan mustahab bagi orang yang menyembelih untuk memakan dagingnya. Tetapi kalau itu fidyah atau dam, maka dia tidak boleh memakan sedikit pun dari sembelihannya. Sebagaimana dikatakan oleh sebagian para ulama kita, wa amma hadyu al-jibrani wa huwa ma kana an fi'li mahdhurin min mahduratil ihrami au an tarki wajibin fala ya'kulu minhu syai'a. Kata para ulama kita, adapun hadyu, karena hukuman itu karena dia melanggar kewajiban haji, melakukan salah satu larangan ihram atau melanggar salah satu kewajiban haji, maka dia menyembelih satu ekor kambing tetapi tidak boleh memakan sembelihannya. Ini bedanya hadyu dengan fidyah. Baik, kita lanjutkan. Fayazibu 'alal muslimi an yahtamma bi umuri dinihi bi ayyu adhiya kulla ibadatin alal wajhi al masru'i wa min dhalika al ihramu lil hajji wal umrati. Kata Syekh, maka seorang muslim harus memperhatikan perkara-perkara agamanya, perkara-perkara dinnya, yakni menunaikan setiap ibadah itu harus sesuai, harus mutaba'atur rasul dengan yang dicontohkan oleh baginda rasul alaihi salatu wassalam, harus sesuai dengan tuntunan yang syar'i, termasuk di antaranya ibadah haji, berihram untuk haji atau umrah. Dia harus mengambil cara baginda rasul untuk bermanasik. Khudu'ani manasikakum. Ambillah cara hajiku, ritual hajiku ketika kalian melakukan manasik. Yajibu an yakuna minal maikani alladhi ayanahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan wajib ketika mengambil miqat, mengambil berihram di miqat, maka miqat tersebut dilakukan di tempat yang telah ditetapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fayataqidu bil muslimu wa la yata'addahu ghayra muhrimin. Maka seorang muslim wajib untuk mentaati baginda Nabi alaihi salatu wassalam dalam segala lini, dalam segala hal, dengan tidak menggantinya dengan cara-cara ataupun manasik-manasik lainnya. Wallahu waliyut taufiq. Baik, kita masuk ke bab baru. Babun fi kaifiyatil ihrami. Pertemuan yang akan datang kalau bisa ada yang bawa kain ihram nanti. Bab tata cara ihram. Bab tata cara ihram. Berkata Habibullah Ta'ala, awalu manasikal haji huwa al-ihramu wa huwa niyatud dukhuli fin nuski. Ihram adalah manasik haji yang pertama kali dia untuk memulai hajinya. Ihram adalah manasik haji yang pertama kali dia ihram. Ihram itu adalah niat tadi. Itu adalah pertama kali dia sebelum memulai hajinya. Niat ini untuk manasik ke dalam ibadah haji. Ihram itu sama dengan niat. Nah, sebelum melakukan ibadah haji ada niat, yakni ihram atau niat. Jadi supaya enggak salah paham, ihram itu yang penting pakai pakaian ihram ini salah. Nanti dibantah oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahmatullah alaihi. Dan insyaallah akan kita baca di pertemuan yang akan datang. Wallahu a'lamu bissawab. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddin. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.